Biar busuk-busuk kabayarin kayu salele. Sabang hari cari hidup di bajang papalele. Mama sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Kondeta ure deng ani yung di kapala. Tuet malele babasa di baju tele. Jang pandang ujang panas tetap berjalan deng kaki talanjang. Sampai lupa makan asal parulia katong pun tanpa garam. Manis ageru tapi pale manis betapung mama. Manisa queiro.